Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini jangan khawatir, meskipun kemarin disisipi sebentar oleh teman-teman dari Malang, ya mereka enggak usah tak kasih lanjutan kita, malah pening nanti. Jadi enggak akan merusak ritme kita. Malam ini kita lanjutkan tokoh Posmo yang kedua. Setelah minggu lalu kita kenal Liotard, malam ini kita jalan-jalan ke Amerika, kenalan dengan Richard Rohr III. Saya enggak tahu kalian pernah dengar apa enggak nama ini. Yang belajar filsafat mesti pernah dengar. Yang belum, yo pernah lah dengar separuh Rohr III-nya. Apakah itu Rohr III bakar atau Rohr III? Ya, selain itu enggak pernah. Yo. Orang mana lagi? Richard Rohr III sangat dikenal sebagai orang yang anti epistemologi, anti-fondasionalisme. Asli orang Amerika, lahir di Amerika, hidup besar juga di Amerika. Lahir tahun 71, meninggalnya tahun 2007. Jadi lumayan, hidup selama 75 tahun. Jadi meninggalnya belum lama. Kalian pasti sudah lahir tahun 2007 itu. Richard Rohr III belum meninggal. Nah, jadi pikiran-pikirannya, contoh-contohnya masih update, enggak terlalu jauh dari kita. Ya meskipun tetaplah cirinya filsafat pasti ada, yaitu kalau baca bukunya mesti pening. Itu wajar, enggak apa-apa. Ketika kalian merasa pening dan bingung, itu berarti sudah ada usahanya. Tenang aja, nanti dibantu oleh Allah kalau ada usahanya. Karena Allah kan gak lihat hasilnya. Hasil kan urusannya Allah. Yang penting kita usaha baca. Urusan paham dan gak paham ya nunggu ilhamnya, kan gitu aja. Oke. Hidupnya lurus, normal. Dari keluarga kiri. Kiri dalam tanda petik. Jadi anti, biasanya kiri itu cenderung cara berpikir Marxisme, suka dengan ide-ide seperti pembebasan, kebebasan, liberalisme, dan yang jenis itu. Terus dosen, profesor, doktor, dia punya 3 buku yang sangat terkenal, yaitu Philosophy and the Mirror of Nature, yang kedua Consequences of Pragmatism, dan yang ketiga Kontingensi, Ironi, Solidarity. Rohr III dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan pragmatisme, dan karena pikiran-pikirannya juga tidak sama persis 100% dengan pragmatisme, dia sering disebut sebagai neo-pragmatis. Jadi pragmatisme baru. Saya lupa, enggak tak kasih fotonya. Tapi ya kalau di internet banyak foto, tapi waktu tuanya, waktu mudanya dia suka rambutnya agak panjang, agak gondrong. Nah, kayak si sopo? Kira rambutnya gondrong. Terus anu, Rohr III ini termasuk anu Ashabul Uhdud. Suka ngerokok, ahli hisab. Terus suka naik gunung. Ada yang suka naik gunung di sini? Ya. anggota Mapala. Terus mahasiswa paling lama. Dulu saya gitu, kalau Mapala itu singkatannya bukan mahasiswa pecinta alam, tapi mahasiswa paling lama karena enggak lulus-lulus. Suka naik gunung dan kolektor anggrek. Nah, jadi dia sangat suka anggrek. Di rumahnya hampir semua varian anggrek punya, khususnya anggrek liar, karena dia nyari sendiri di gunung-gunung. Terus, apalagi ya informasi? Ya, orang lurus-lurus lah, tapi kontroversial. Jadi, Rorty ini bikin panas banyak filosof, banyak pemikir, karena dia nabrak kiri, nabrak kanan. Siapapun dikritik oleh Rorty. Jadi ada pikiran apapun diserang oleh Rorty. Sehingga dia, bagi beberapa orang, dia dianggap pokoknya asal ngeritik, asal beda. Itu yang gak suka sama Rorty. Apa? Kalau zaman dulu Waton Suloyo WTS. Jadi asal beda. Meskipun sebenarnya itu konsekuensi dari pikiran-pikirannya Rorty. Jadi sehingga melahirkan banyak orang yang benci. Ya gak apa-apa, itu cirinya ilmuwan yang sukses, filosof yang sukses itu banyak yang ngeritik, banyak yang gak senang. Itu berarti orang mau nanggapi pikiranmu, mau mikir. Jadi gak apa-apa, lumayan berarti dia baca, lumayan berarti dia memperhatikan, kan gitu. Jadi setuju gak setuju itu kan biasa. Kamu juga boleh setuju, boleh gak setuju. Yang gak boleh itu benci, yang gak boleh itu merendahkan yang lain, itu gak boleh. Tapi kalau gak ada setuju boleh, menolak boleh, atau setuju apalagi ya boleh. Setuju gak setuju, menolak dan tidak menolak, sepakat dan tidak sepakat, itu sah. Yang gak boleh, jangan merendahkan, jangan melecehkan, jangan membenci. Ini sebenarnya bukan untuk yang dibenci atau dilecehkan, tapi khususnya benci, melecehkan, merendahkan itu sebenarnya kontraproduktif. Yang turun derajatnya kamu sendiri, bukan yang kamu benci. Dan secara psikologis, secara apa, kualitatif itu menurunkan intelektualitas, spiritualitas. Gimana menjelaskannya ya? Jadi gini, kalau dalam dirimu banyak yang jelek-jelek, itu kemarin filosof siapa itu yang filosof Islam bilang bahwa itu akan berpengaruh terhadap perilakumu, terhadap gaya hidupmu. Bisa tak pinjem misalnya teorinya Emoto, Masaru Emoto yang dia nulis Secret of Water itu. Tak pinjem itu karena tubuh kita 70% itu air. Katanya Emoto, air itu, karena dia neliti kristal-kristalnya air itu, dilihat pakai mikroskop, pakai alat tertentu, sehingga dia bisa mengakses kristal air. Kristal air itu dia berubah-ubah sesuai lingkungannya. Kalau dibacain, jadi dia misalnya ngasih contoh gelas. Gelas itu dikasih tulisan terima kasih, dikasih tulisan bersyukur. Nanti yang sebelahnya dikasih bisu-bisuan, yang sebelahnya lagi dikasih maki-maki. Terus dicek kristalnya ternyata beda. Yang suka didengerin lagu rohani sama didengerin lagu rock itu kristalnya beda. Ya, yang dimaki-maki tiap hari ya sama yang di itu ternyata kristalnya juga beda. Berarti air itu merespon perilaku sekelilingnya. Dan itu yang mungkin rahasia kenapa kok sejak zaman dulu kalau kiai-kiai disuruh menyembuhkan biasanya air terus dikasih Fatihah aja sembuh. Karena mungkin kristalnya merespon kiainya. Dan kalau kamu yang nyoba-nyoba gitu kan enggak sembuh. Kenapa ya? Anu, kamu belum ampuh. Kalau Pak Yai kan sudah ampuh, jadi airnya bisa langsung. Makanya tadi jangan benci, jangan melakukan perilaku jelek secara mental. Kenapa? Itu berpengaruh terhadap komposisi air mungkin dalam dirimu. Dan itu kan berpengaruh terhadap perilaku. Jadi yang degradasi kamu sendiri. Jadi itu kayak wirid itu kan. Jadi yang ada dalam kepalamu kan benci, tidak suka, marah. Itu kan terus dari wiritanmu itu ya, otomatis spiritualitas mentalmu terdegradasi. Nah itu sehingga banyak kiai bilang, banyak penceramah bilang, motivator bilang, jangan benci, jangan menjelekkan orang, jangan hasut, jangan iri. Itu sebenarnya ke dalam marahnya, biar kamu sendiri juga enggak jatuh. Karena yang kamu benci juga enggak pengaruh apa-apa kok, kamu sendiri yang pening tiap hari. Nah, itu sampai ngomong apa sampai situ tadi Rorty ya, intinya itulah, banyak-banyak yang benci dia ya enggak apa-apa. Cuma sejauh yang saya baca-baca, saya banyak enggak kenal dengan orang-orang yang mengkritik atau membenci Rorty. Dari sisi popularitas jauh, Rorty jauh lebih populer, lebih dikenal daripada orang-orang yang membenci dia. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Berarti Rorty cukup influential, dia cukup berpengaruh di dunia ini, dalam kehidupan ini. Apakah itu pengaruh positif atau negatif, yang jelas dia seorang tokoh. Beda dengan orang yang mengkritiknya, banyak yang tidak kenal, berarti ya, mereka mungkin terkenal karena mengkritik Rorty. Pikiran-pikirannya yang lain kan jarang orang kenal. Oke, bismillah. Mungkin ada juga yang tidak suka ngaji filsafat kayak gini. Ya tidak apa-apa, asal tidak benci. Kalian juga boleh tidak suka, tapi jangan benci. Yang ngeman dirimu sendiri. Oke, bismillah ya. Kita masuk ke pikirannya Richard Rorty. Siap-siap, isinya Rorty banyak kritik. Yang pertama, yang diserang dan diruntuhkan oleh Rorty adalah filsafat itu sendiri. Khususnya filsafat tradisional. Filsafat, katanya Rorty, terlalu angkuh, terlalu arogan. Filsafat menganggap dirinya tahu tentang alam semesta. Filsafat merasa pikiran-pikiran dalam tradisi filsafatlah yang benar, yang menjelaskan alam semesta, yang jadi cerminnya alam. Itu yang disebut representasionalisme. Seolah-olah alam itu ya seperti yang dijelaskan oleh para filosof itu. Itu representasionalisme. Dan itu yang pertama-tama dikritik oleh Rorty. Apa iya? Masa sih? Kan gitu. Terus filosof mana yang benar-benar representasi alam itu? Wong, pikiran filosof-filosof itu kan sejak kita belajar sesi pertama sampai hari ini sesi mungkin nyampe 60 kan ya macem-macem. Yang benar yang mana aja kan kamu masih bingung. Gitu kok para filosof masih bangga bahwa filsafat adalah representasi dari realitas. Itu kritik pertama. Yang sangat dikenal lagi dari Rorty adalah kritik fondasionalis. Ini keangkuhan filsafat yang kedua. Bahwa kalau orang ingin berpikir dalam, kalau orang ingin berpikir serius, sistematis, tertib, yang bagus-bagus dari segi pemikiran, satu-satunya jalan adalah filsafat. Itu dikritik oleh Rorty. Meskipun cara kayak gini sebenarnya juga filosofis, juga filsafat. Ya enggak apa-apa. Tapi kan selama ini kita sok kayak itu, yang pernyataan ketiga itu, filsafat adalah induknya semua ilmu. Oh, itu kan tiap hari kan kamu ngomong kayak gitu. Tapi katanya Rorty, alah katanya siapa? Wong sekarang buktinya ndak laku gitu loh. Buktinya coba cari di fakultas-fakultas mana ada jurusan filsafat. Ayo di persentase jumlah mahasiswanya. Gitu katanya induk semua ilmu. Wong buktinya di antara semua disiplin ilmu yang paling sering bingung kan filsafat. Kamu cari, hampir semua ilmu itu beres. Konsepnya, teorinya selesai. Satu-satunya yang ngambang enggak jelas-jelas kan filsafat. Dari awal sampai akhir. Gitu kok ngakunya induk. Itu, ya bukan itunya yang dikritik Rorty, tapi klaimnya bahwa untuk berpikir benar, filsafat harus jadi fondasi. bukan apa-apa. Ketika sudah klaim kayak gini, ketika kebenaran sudah diklaim, berarti orang mandek. Kan sering saya ngomong seperti itu. Itu kalimatnya Rorty. Filsafat tradisional mencari pengetahuan yang bersifat final. Untung enggak diperoleh. Kalau itu diperoleh benar, yang lahir adalah budaya yang beku dan dehumanisasi manusia. Selama ini kan kamu selalu ribut, mana sih kebenarannya filsafat itu, mana yang paling benar itu. Kalau pakai kalimatnya Rorty, ya untung enggak ketemu yang benar itu. Kalau kamu merasa ketemu dan kamu klaim, oh ini yang benar, detik itu juga kan kamu mandek. Selesai eksplorasimu. Seolah-olah bahwa ya sudah itu yang final. Dan itu bagi Rorty bahaya kalau mikirmu kayak gini. Tidak bisa seperti itu, katanya Rorty. Boleh kamu berpikir ala filosofis yang radikal, yang mendalam, yang dijadikan induk semua ilmu, tapi jangan final. Itu kritik pertamanya Rorty, kritik fondasionalis. Karena itu dia dikenal anti-fondasionalisme. Kelirunya apa sih cara berpikir seperti tadi yang mengklaim kebenaran? Kelirunya adalah tabrakan dengan kodratnya manusia. Apa sih kodratnya manusia? Kodratnya manusia itu kontingensi, kesementaraan. Kan kita tiap hari ngomong, kita itu tidak sempurna. Kita itu terus berproses. Kita itu berubah-ubah. Kemarin apa, sekarang apa. Itu kodrat kita. Maka kebenaran yang kita tangkep hari ini, itu kan kebenaran sejauh kesementaraan kita hari ini, sejauh kontingensi kita hari ini. Mungkin besok berubah. Oleh karena itu, manusia jangan berhenti. Justru dia harus mengasah kepekaan untuk memahami dirinya yang sementara. Kalau enggak gitu, dia stagnan. Dia mandek. Harus berproses terus. Makanya pahami terus dirimu. Memahami diri itu proses yang enggak ada selesainya. Jangan mandek. Ah sudah pak, sudah ketemu dulu pertemuan keberapa saya disuruh refleksi, sekarang ketemu saya itu kayak gini. Iya ketemu sekarang. Mikir lagi, karena kamu pasti berubah. Jadi proses memahami diri itu proses yang gak ada selesainya. Bukan karena gak nyampe, tapi karena objeknya berubah terus. Kita itu kan berubah terus. Kemarin apa, sekarang apa. Dulu kesannya ngaji filsafat apa, sekarang apa. Dulu sebelum ngaji nganggapnya filsafat itu kayak gimana, setelah ngerti, oh kayak gitu aja toh. Berubah. Mungkin besok enggak kayak gitu lagi. Mungkin karena sudah agak paham, bisa mikir sendiri, beda lagi sudah. Dan seterusnya. Kayak Ghazali itu loh kan, setelah jelajah fikih, jelajah kalam, jelajah terus berakhir di filsafat. Filsafat kok tidak memuaskan, lari ke tasawuf. Itu prosesnya Ghazali. Jadi dari kebenaran ke kebenaran, dari kebenaran ke kebenaran. Kalau tidak kayak gitu, kamu mandek. Berhenti di satu kebenaran. Dan itu bahaya, yang terjadi dehumanisasi. Jadi dirimu yang manusia kalah oleh kebenaran yang sementara yang kamu temukan itu. Dan itu yang terjadi. Banyak manifestasi hari ini itu yang terjadi dehumanisasi karena manusianya kalah. Orang yang ngamuk tiap hari di TV, apakah itu partai, apakah itu ormas, apakah itu pribadi, itu kan orang yang merasa sudah nemu kebenaran final. Apakah itu KIH, KMP, Abu Rizal Bakri, siapa? Agung Laksono, apakah itu Surya Dharma Ali, Romo Hurmuzi, apakah Ahok sama FPI, apakah itu kan sering-sering karena orang merasa ya sudah yang benar itu yang ini dan selesai. Mau dialog mesti ngasih syaratnya gini, syaratnya gitu. Jadi kritiknya Rortri, filsafat keliru kalau dia memposisikan diri jadi fondasi. Karena dengan dijadikan fondasi berarti dia mandek. Semua harus ala filsafat berarti dia mandek. Kalau mandek, ya lama-lama jadi otoriter dan tidak sesuai dengan kodrat manusia yang sementara, yang berubah-ubah, yang dinamis. Itu yang disebut anti-fondasionalis. Nah terus gimana sih? Kenapa kok tidak boleh mengklaim kebenaran? Kenapa kok tidak boleh menjadikan sesuatu fondasi berpikir? Karena begitu ada fondasi, begitu ada klaim, kita kehilangan dasar eksistensial yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu kebebasan. Kita terlalu banyak ngasih belenggu dalam hidup kita. Kita terlalu banyak pakai topeng. Kan gitu. Banyak kan mulai aturan A, aturan B, aturan C, aturan. Kalau kamu cermati sekali-sekali muhasabah, kalau kamu tanya siapa aku, itu kan jawabannya banyak. Aku itu anak, juga kakak, juga adik, juga murid, mahasiswa, guru, muslim, Indonesia, NU, apalagi PMII, apalagi. Wah, kayak atributmu. Sebanyak itu loh, apa kamu serius? Ya kan, belum lagi yang artifisial, anak gaul, anak nongkrong, anak apalagi? Ya kan, anak alay, anak wis apa neh kono. Ya kan? Banyak sekali itu kalau dicermati satu-satu, terus kamu sebut cirinya satu-satu, kamu enggak bisa bernafas sudah. Cirinya anak galau, anak alay 1, 2, 3, 4, 5. Anak gaul 1, 2, 3, 4, 5. Jadi orang NU harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 20 dan berapa. Jadi orang Islam harusnya 1. Jadi orang NU, wakeh, tidak Islam bekan gue. Ya untungnya kamu itu manusia yang tidak serius. Iya, coba kamu serius itu pening kamu. Jadi boleh kamu NU, boleh kamu PMII, boleh kamu Muhammadiyah, boleh kamu anak gaul dan anak galau. Tapi jangan jadikan itu identitas final yang selesai. Yang kebenarannya kamu klaim sebagai wis pasti. Kalau kayak gitu pasti nanti hasilnya, kalau bahasanya Marx, alienasi. Kamu terasing dari kodratmu sendiri. Kamu gak kenal lagi siapa kamu. Di Jogja 3 tahun kamu sudah wis macam-macam, mulai modal lambut, gaya ngomong, mulai berubah kape, dan kamu gak kenal dirimu sendiri. Itu namanya teralienasi. Kamu galau yang gak jelas, itu biasanya karena kamu gak kenal dirimu sendiri sudah. Aku itu sumpek pak, gak tahu kenapa pak. Itu berarti kamu gak bisa memahami dirimu sendiri kalau sudah gak tahu kenapa itu. Kenapa dinamika dirimu sendiri kamu gak paham. Biasanya karena ada banyak sekali kebenaran-kebenaran sementara yang kamu anggap dia final. Oke, jadi pikiran yang pertama dari Rortri yang sangat terkenal adalah anti fondasionalisme. Jadi boleh mikir, bebas percaya tidak percaya sesuatu, boleh setuju tidak setuju sesuatu, tapi jangan ada fondasi yang difinalkan. Jangan ada asumsi-asumsi awal yang dianggap tidak mungkin salah. Termasuk agama. Al-Quran mungkin pasti tidak mungkin salah, tapi pemahamanmu terhadap Al-Quran sangat mungkin keliru. Nabi pasti tidak salah, dia selalu dibimbing oleh Allah, tapi penangkapanmu terhadap petunjuknya Nabi sangat mungkin tidak pas. Jangan dihentikan. Pahami terus, semakin perluas terus ilmumu, jangan cukup dengan 1-2 dalil. Kadang-kadang kita kan agak tidak fair, dalil pun kita milih-milih sesuai ideologi. Ya kan, yang Jabariyah ngambil dalil-dalil yang Jabariyah. yang qadariyah, yang liberal, ngambil dalil-dalil yang liberal. Kita milih dan kita anggap ya itu yang paling benar sudah. Karena kita membatasi diri sendiri dan membelenggu kebebasan kita sendiri. Oke. Nah, antifondasionalisme membuat Rortri mengkritik filsafat tradisional. Filsafat selama ini, katanya Rortri, meskipun ada yang anti-subjektivitas, tapi hampir semua modusnya adalah modus objektif. Kebanyakan tidak suka objektif ngomongnya, tapi dalam prakteknya hampir semuanya sifatnya objektif. Pingin diakui benar, pingin pikirannya diberlakukan untuk semuanya. Itu yang dikritik oleh Rortri. Hidup ini tidak pasti, serba tergantung. Itu kan subjektif. Tapi diam-diam para filosof inginnya ideku ini harus universal, harus objektif, semua orang harus percaya dan mengakui itu. Hampir semua filsafat tradisional gayanya kayak gini. Bahkan hampir semua filosof kepingin gagasannya disetujui secara objektif. Oh, ini sumber keangkuhan intelektual, katanya Rortri. Hari ini kan kamu lihat banyak ilmuwan yang angkuh. Orang sombong itu paling gampang dari sisi ilmu, merasa ngerti, merasa pinter. Kalau orang kaya yang bisa sombong tentang harta, yang bisa sombong kan cuma yang kaya, yang miskin agak susah. Ya kan? Tapi urusan ngerti gak ngerti, itu orang gak punya apa-apa tetap bisa sombong. Bo, kamu sarjana S3 berhadapan dengan petani, petaninya itu masih bisa sombong. Sampean ilmu ini ilmu kampus, beto sama ilmu sini, ini saya bisa sombong, saya bisa bangga. Jadi jebakan intelektualitas itu paling mungkin bikin kita sombong. Dan itu kan yang kita pamerkan tiap hari di status-statusmu itu. Merasa tahu, merasa ngerti, merasa pinter, merasa MC quiz, penyakit. Oke. Dan itu jangankan oleh agama, wong Rortri yang Amerika aja ngeritik. Jadi desire for objectivity, kamu pinginnya semua orang setuju, pinginnya semua nge-like statusmu, yang gak like kamu anggap gak paham. Nah, ya itu termasuk keangkuhan intelektual. Iya, ketika orang angkuh dia pasti mandek, sudah selesai, dianggapnya itu yang benar. Maka Rortri lebih cenderung mengadopsi pragmatisme secara teoritis. Karena pragmatisme, katanya Rortri, enggak, dia tidak mimpi objektif kok. Dia cuma berhasrat untuk solidar, desire for solidarity. Solidaritas nanti termasuk gagasan besarnya Rortri. Setiap orang pegang kebenarannya sendiri-sendiri. Maka kuncinya bukan nyari mana yang paling benar, tapi bagaimana kita membangun solidaritas antar kebenaran. Kalau orang tidak kuat, tidak bisa menjalin solidaritas, ya hasilnya mesti dunia rusak, konflik, tempur, gegeran yang tidak selesai. Karena dia merasa miliknya benar, yang lain salah, saya juga merasa milikku benar, yang lain salah, ya breng, akhirnya gegeran. Oke. Jadi bukan desire for objectivity, tapi desire for solidarity. Gak usah nyari fondasi yang kuat-kuat, gak usah nyari gimana gagasan yang gak mungkin salah, gak usah. Kebenaranmu selama ini yakinilah, tapi tetap kamu harus bisa solidar, bisa toleran terhadap orang lain yang punya kebenaran yang berbeda. Oke. Hasrat untuk objektif itu biasanya melahirkan prinsip-prinsip universal, metafisik, rasionalitas, keadilan, kebenaran, kesetaraan. Ini kan prinsip-prinsip besar, metafisik universal. Bagus sih secara ideal, tapi dalam prakteknya enggak. Enggak dalam arti tidak punya kebijakan praktis yang jelas. Adil iya, tapi adil itu kayak gimana sih secara pragmatis, itu kan susah. Jadi ketika kita berpikir sesuatu, biasanya kita sibuk nyari fondasi metafisiknya. Kalau ada orang sedekah terus kamu ribut, ikhlas enggak itu? Kalau ada orang ngaji terus kamu sibuk, ah itu jangan-jangan cuma pencitraan. Kalau pakai Rortri, enggak penting fondasi metafisiknya. Yang penting pragmatisnya. Mending kamu sedekah 1 juta enggak ikhlas daripada 2.000 tapi ikhlas. Kalau pakai Rortri gitu, ikhlas itu kan fondasi metafisiknya. Sedekah enggak apa-apa loh, yang penting kamu sedekah. Enggak ikhlas Pak, enggak apa-apa, sedekah aja. Oh ini bisa kamu pakai dalil, Pak saya mau sholat Pak, tapi kalau saya sholat itu enggak khusyuk Pak, mending enggak. Oh enggak, sholat aja, enggak khusyuk enggak apa-apa. Ya kan, khusyuk itu kan fondasi metafisiknya. Dalam rangka mendekati diri Allah, tanha anil fahsya wal mungkar, ini kan fondasi metafisik yang pragmatisnya dalam bentuk sholat. Bagi Rorti enggak penting fondasi metafisik ini. Itu kan kayak kamu apa wis naksir lawan jenismu, kamu suka sama dia tapi enggak ngapa-ngapain. Nah, mending kamu enggak suka tapi tiap hari ngapel, tiap hari SMS, tiap hari mention, tiap hari wah itu. Mending itu, pragmatisnya jelas. Jadi selama ini filsafat yang dibahas yang pondasi metafisik ini. Kalau ada orang ngomong tentang pragmatis, dianggap itu lahiriah, tidak penting. Itu ekspresi manifestasi, tidak penting. Kalau katanya Rorty, ya tidak. Justru lebih penting pragmatisnya. Gitu loh. Beda-beda tidak apa-apa, asal tidak gegeran. Kan itu. Daripada ngaku-ngaku nepodo tapi terus pukul-pukulan tiap hari. Ah kita sesama muslim kok tiap hari gegeran. Wis beto wae ra popo lah. Akidahnya beda ndak apa-apa, asal solider. Kan dunia sosial cuma minta itu. Jadi jangan terjebak oleh konsep-konsep metafisik. Ya kayak tadi kan, sedekah, tidak apa-apa lah. Saya tidak ikhlas ya Pak, tapi ini ada 10, tidak apa-apa 10 ribu kasih semua. Tapi saya tidak ikhlas Pak, tidak ikhlas tidak apa-apa, yang penting sedekah. Itu kalau pakai Rortri. Saya ikhlasnya 2 ribu Pak, kalau 10 ribu enggak deh Pak. Ya tidak apa-apa lah, tapi yang kamu kasih lebih senang 10 ribu kamu tidak ikhlas daripada kamu kasih 2 ribu ikhlas. Itu secara pragmatis. Jadi itu kritikannya Rortri pada filsafat tradisional. Filsafat jangan jadi hantu. Seandainya hantu pun dia harus ada nilai pragmatisnya. Kan gitu. Hantu itu kan juga bisa kamu ambil manfaat pragmatisnya. Meskipun dia metafisik. Apa yang pragmatisnya hantu itu? Misalnya belajarlah dari tuyul. Kecil-kecil bisa nyari uang. Lo itu kan pragmatis. Iya. Atau belajar dari kuntilanak. Kalau kuntilanak itu apapun yang terjadi dia ketawa. Hadapi hidup dengan senyum kayak kuntilanak. Kan ketawa terus kan ngeke-ngeke. Diusir sama kiainya pakai doa juga ketawa-ketawa. Oke ya. Atau kayak pocong. Baik. Kalau pocong itu tidak ikut mode. Nah, jadi jangan ikut arus, jangan ikut mode. Pocong itu sejak dulu ya bajunya kayak gitu. Enggak pernah ganti. itu ikut contoh awur-awuran untuk filsafat pragmatisme. Jadi mengambil hikmah dari setan-setan yang ada di sekeliling kita. Oke. Terus atau Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu meskipun hidupnya di laut jauh dari peradaban, tapi tetap menjaga sopan santun etika, pakai baju kemben, pakai sanggul, pakai itu dia. Meskipun di pantai enggak pernah pakai bikini, pakai baju renang. Nah, itu kan itu kan namanya menjaga tradisi budaya. Jadi itu hikmahnya Nyai Roro Kidul. Oke, kita lanjutkan Roro Tri. Terus Roro Tri mengkritik modus kebenaran paling simpel yang dipakai orang setiap hari. Kebenaran rasional, yaitu kebenaran korespondensi. Ini kan kebenaran paling gampang yang kita pakai sehari-hari. Kebenaran korespondensi itu kesesuaian antara pernyataan dengan fakta, kan itu kemarin. Teh ini manis, pernyataanku teh ini manis. Faktanya, terus kamu cek manis gak sih, terus tehnya kamu minum. Dan kamu sebut, kalau manis terus kamu sebut, oh iya itu benar. Kalau gak manis terus kamu sebut, keliru kan itu. Itu kan kebenaran pragmatis. Indonesia sedang krisis, Indonesia sedang rusak, itu kan pernyataan. Terus kamu lihat faktanya, oh iya pak krisis pak, BBM naik, rakyatnya bingung semua, atau itu kan kebenaran korespondensi. Katanya Rortri, cara berpikir koresponden yang seperti ini itu keliru. Tidak bisa kebenaran itu dicek secara korespon. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mencari kesesuaian antara bahasa dan fakta. Pernyataan itu kan bahasa, sementara tehnya ini fakta. Kenapa tidak bisa pak? Kan gampang itu tadi pak. Lunda, coba dicermati katanya Rortri. Yang pertama bahasa. Bahasa itu kan hakikatnya adalah kesepakatan. Bahasa adalah urusan makna, dan makna urusan kesepakatan. Masjid itu apa, jalan itu apa, kaya itu apa, manis itu apa, kan juga kesepakatan. Tadi tak bilang, wah tehnya manis nih, terus kamu nyoba, enggak pak kurang manis. Pemahamanku tentang manis kan beda dengan pemahamanmu tentang manis. Itu bahasa. Indonesia krisis pak. Tapi kalau kamu tanya Jokowi, enggak apa-apa Indonesia, itu bukan masalah, kan mesti ngono. Parameternya antara kamu dengan dia beda. Makna krisis di kepalamu dengan di kepalanya Jokowi beda. Jadi mencocokkan ini, kamu menguji, kalau orang bikin pernyataan terus kamu uji lewat faktanya, pasti beda. Karena bahasa yang kamu miliki untuk mendeskripsikan fakta dengan bahasa yang dia miliki mungkin beda. Kamu seneng-seneng makan gudeg, coba kalau ada bule kamu suruh makan gudeg, pasti tanggapannya beda. Dia gak pernah makan gudeg. Orang Cina itu sukanya tahu. Kadang-kadang ada suku tertentu yang suka tahu yang sudah busuk, yang sudah baunya luar biasa itu, dan dia suka. Dan bagi dia kalau makan itu enak, tapi bagi kamu bau aja sudah mau muntah. Kenapa bisa begitu? Ya itu karakternya bahasa memang. Terus di mulutku munculnya enak, di mulut dia munculnya tidak enak. Di mulutku munculnya manis, di mulutnya dia dalam pemahamannya itu belum manis. Itu karakternya bahasa. Yang kedua, fakta. Fakta itu tidak bisa dia bunyi sendiri. Yang membunyikan siapa? Ya kita. itu tak contoh hujan sama banjir kan gitu. Yang bisa mengaitkan fakta kan cuma cerita ada hujan, terus selanjutnya ada banjir kan, itu aja dia ngasih data itu. Tapi apakah data itu terus hubungannya apa hujan sama banjir kan kita yang ngomong. Hubungannya apa teh sama manis kan kita yang menyambungkan. Jadi fakta itu tidak bisa membentuk pengetahuan. Yang membentuk pengetahuan itu, yang mengkonstitusi pengetahuan itu kita sendiri. Semuanya diproses di kepala kita. Jadi kebenaran korespondensi itu ngomong dua hal yang sama-sama gak mungkin. Yang pertama bahasa, ternyata bahasa itu sifatnya sesuai masing-masing yang pakai bahasa. Fakta juga begitu. Fakta juga ketika dicerna oleh manusia, maka dia sudah tidak murni lagi, tapi dia sudah diolah oleh pikirannya manusia. Jadi katanya Rorty, tidak bisa kamu nemu kebenaran pakai korespondensi. KIH sama KMP, tinggal siapa yang dukung Jokowi, siapa yang dukung Prabowo, kan cuma itu. Faktanya sepele, simple. Tapi kan fakta itu bunyinya apa tergantung orientasimu kan, tergantung kamu lebih condong kemana. Sama-sama berita Jokowi menaikkan BBM. Faktanya Jokowi menaikkan BBM, simple. Tapi bunyi Jokowi menaikkan BBM ini di kepalamu jadinya bunyi apa, itu kan tergantung orientasimu kemana. Jadi fakta tidak pernah bunyi sebagai dirinya sendiri. Dia selalu dibunyikan oleh orang yang memahami dia. Misalnya kamu jalan-jalan di luar, ada orang yang dahinya hitam. Ini contoh, ini yang biasanya sering jadi contoh yang sering kamu bunyikan agak negatif itu kan. Baduk hitam mesti. Bagi orang tertentu, ini rajin sholat mesti. Dahinya sampai hitam kan. Bagi yang lain mungkin, iki kelompok garis keras iki mesti kan. Kamu gitu terusan kan. Loh, faktanya cuma baduk hitam. Padahal mungkin kalau kamu tanya orangnya, mas sampein garis kelas mbak? Enggak. Yang satu mungkin, sampein anu ya mas, rajin sholat? Enggak juga, baduknya kok hitam. Ini kebentuk apa kemarin di mana? Mungkin bisa gitu. Tapi fakta baduk hitam itu kan di kamu bunyinya beda-beda. Gitu lah. Pakai jubah ini sunah rasul ya mas? Enggak, punyanya cuma ini, yang lain enggak ada. Loh ya bisa kayak gitu kan. Ya fakta itu kan bunyi di kepala masing-masing orang. Dan pada akhirnya yang operatif terus gimana? Terus apa, enggak ada kebenaran itu? Ada, katanya Rorty. Yang selama ini kita sebut-sebut sebagai kebenaran adalah kesepakatan antar kita sendiri. Yang menguji benar salahnya sesuatu itu kan lingkungan sekelilingmu. Kamu disebut waras apa gendeng kan lingkunganmu. Gak beres cahaya. Itu kan kamu disebut gak beres. Kenapa? Masyarakat punya parameter kebenaran sendiri. Jadi pengetahuan itu yang membentuk apa? Intersubjektivitas. Jadi lingkungan dan masyarakat yang ngajari kamu tentang kebenaran. Yo ngapain sih kamu kok suka sama Muhammadiyah, kok suka sama NU? Yo orang Indonesia, orang Arab, orang Salafi tidak kenal NU Muhammadiyah itu apa. Tapi kita kenal. Dan kebenaran kita ditentukan oleh lingkungan kita yang ada NU Muhammadiyahnya tadi. Jadi parameter kebenaran, pengetahuan kita itu dibentuk secara intersubjektif. Kesepakatan. Kita Islam karena dulu bapak ibu kita, guru-guru kita sepakat bahwa Islam ya lang bener, terus diajarin ke kita juga sepakat. Itu contoh simpel. Jadi tidak ada kebenaran korespondensi, katanya Rorty. Ini begitu dia deklarasi enggak ada kebenaran korespondensi, implikasinya besar. Itu sains bisa runtuh. Segala epistemologi enggak ada artinya lagi, sudah selesai. Makanya dia disebut anti-epistemologi. Dengan argumen yang seperti tadi, ya kedengarannya masuk-masuk akal saja. Oke. Jadi gimana akhirnya cara ngukur kebenaran, cara menjustifikasi kebenaran? Biasanya kita ngomong sesuatu, kita bikin teori, bikin konsep itu berdasarkan apa yang disepakati oleh masyarakat. Ya masyarakat kalau di bahasanya Rorty, community of life. Ya enggak harus orang se-Indonesia. Di kampus UIN misalnya bikin paradigma integrasi, interkoneksi. Itu ya kelemahannya banyak, tapi disepakati itu yang benar. Indonesia menyepakati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu ya pas? Enggak tahu, tapi itulah yang disepakati dan orang Indonesia disuruh ikut itu. Apa enggak bisa ganti, Pak? Ya bisa kalau sepakat. Jadi kuncinya kebenaran itu disepakati apa enggak? Benernya seperti apa kalau enggak disepakati? Enggak jalan. Itu yang disebut kebenaran itu pragmatis. Makanya saya sering baca leaflet-leaflet dari teman-teman HTI itu. Kadang-kadang argumen-argumennya beberapa rasional. Cuma kenapa kok enggak dipakai? Karena enggak kita sepakati, kan itu aja. Kita lebih sepakat dengan Pancasila. Cuma saya yakin juga teman-teman enggak paham-paham amat tentang Pancasila itu apa. Kalau zaman saya masih mending ada penataran P4. Sekarang kan enggak ada. Generasimu enggak kenal lagi sudah. Padahal P4 itu kan ya luar biasa kan Pancasila itu. Saya paling suka sila keempat. Karena di sana ada hikmah kebijaksanaan. Nah, itu kan sangat filosofis itu kan. Hikmah kebijaksanaan itu kan love of wisdom ada di sana. Cuma ya ternyata lanjutannya yang enggak enak. Harus diwakili dalam permusyawaratan perwakilan. Enggak enak, berarti hikmah kebijaksanaannya harus dimusyawarahkan dulu, diaklamasikan atau diwakilkan. Nah, itu yang bikin enggak enak. Setiap orang harus nyari kebijaksanaan sendiri-sendiri harusnya. Oke. Jadi kebenaran sifatnya intersubjektif. Yang kita sebut korespondensi itu kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Itu sumbernya sebenarnya adalah kesepakatan. Ngaji filsafat ini benar apa salah? Kamu bingung kalau ditanya kayak gitu. Tapi disepakati benar di masjid ini. Kan itu aja. Nah, mungkin di masjid lain-lain gak setuju. Ya gak apa-apa. Berarti di sana kesepakatannya beda. Kan cuma itu aja produknya. Maka sejak awal kan tadi Rorty ngomong, nggak, problemnya bukan mana yang benar yang objektif, tapi mana yang disepakati. Dan tugas kita bukan nyari fondasi yang pasti, tapi kita nyari fondasi untuk bisa solider, untuk bisa saling toleran. Jadi ya ini kan pertarungan antar kesepakatan, bukan pertarungan antar mana yang paling benar. Termasuk semua pertarungan yang berseliweran di sekelilingmu hari ini, apakah itu urusan agama, urusan politik, urusan apapun, itu sebenarnya mana yang disepakati dan mana yang tidak disepakati. Oke, karena itu menurut Rorty, epistemologi selesai tugasnya. Kita tidak butuh epistemologi. Epistemologi itu menyesatkan. Dia kaku, dogmatis, bahkan bisa jadi ideologis. Kan selama ini orang selalu teriak-teriak, penting lo epistemologi itu. At-thariqatu ahammu minal madah. Wah, kan selalu gitu kita. Tapi katanya lo tidak, tidak penting-penting amat. Apalagi epistemologi yang dibekukan. Jadi pengetahuan itu hanya justified true belief, keyakinan akan kebenaran yang terjustifikasi. Ya, justifikasinya pakai kesepakatan masyarakat. Itu aja sebenarnya kuncinya. Jadi oleh karena itu harus pakai cara berpikir yang menghargai macam-macam kebenaran tadi. Bukan epistemologi. Kalau bagi Rorty, yang bisa mengakomodasi macam-macam epistemologi, macam-macam cara bernalar, itu hermeneutik. Itulah yang bikin hari ini mungkin kamu merasa bahwa kok belajar filsafat baunya hermeneutik terus. Karena memang trennya hari ini posmo itu kesana. Setiap kali kamu belajar mengarah ke era postmodern atau kontemporer, pasti akan diarahkan ke arah hermeneutik. Karena modusnya itu hari ini modusnya hermeneutik. Jadi jangan kaget, jangan komplain. Justru kalau ada dosen kok ngajar posmo dan kontemporer enggak suka hermeneutik, itu berarti enggak jadi belajar posmo dan kontemporer. Orang posmo pasti arahnya ke situ semua. Jadi dari epistemologi ke hermeneutika, dari holistika ke lingkaran hermeneutik. Ya, lingkaran hermeneutik itu ada teks, ada author, ada reader. Ada teks, ada konteks, ada kontekstualisasi itu. Triadik-triadiknya yang sifatnya melingkar. Jadi pemahaman itu sifatnya tidak linier tapi sirkuler. Dialektis. Jadi ada dialektika. Pernyataan itu dia tidak berdiri objektif, tapi siapa yang ngomong, dalam konteks apa dia ngomong, untuk tujuan apa dia ngomong, itu ikut menentukan. Makanya nanti Rorty punya gagasan bahwa hermeneutika kalau dibandingkan dengan epistemologi itu mirip wacana normal dan wacana abnormal. Epistemologi itu sifatnya objektif, kalau hermeneutik sifatnya dialektis. Kenapa disebut wacana normal? Orang yang menggunakan epistemologi berarti dia terlibat di sana, paham isu-isunya, paham nalarnya, paham. Karena apa? Dialektis, dia terlibat. Kan tadi ada teks, author, reader, dia masuk ke wacana itu. Sementara kalau epistemologis, berjarak dia, ada subjek, ada objek. Ada filosof yang belajar, ada objek yang dipelajari. Ketika ada jarak, sering-sering karena dia tidak terlibat langsung, ya wacananya jadi wacana abnormal. Orang gak paham kesepakatan-kesepakatannya. Hari ini kita belajar filsafat. Karena kita belajar filsafat, maka wacana filsafat itu kan wacana normal bagi kita. Kita ngerti asumsi-asumsinya, kita ngerti modusnya, kita ngerti polanya, wong kita terlibat. Tapi orang yang gak tahu menau tentang filsafat, terus belajar filsafat dari luar, nah itu wacananya wacana abnormal. Dia gak ngerti dialektika yang ada di dalamnya. Misalnya apa wis ya, kan kita sering kayak gitu, mengamati yang kita enggak terlibat. Misalnya kamu yang enggak aktivis ngomentari yang aktivis. Nah, komentarmu tentang aktivis dari kamu yang tidak aktivis ini wacananya tergolong wacana abnormal. Kamu enggak ngerti loh dahsyatnya jadi aktivis itu. Gimana nikmatnya dipentungi polisi? Gimana nikmatnya loh? Ya kan, kamu bisanya cuma komentar. Enak itu, coba rasakan. Agak empuk-empuk gimana gitu. Nah, sama juga mahasiswa aktivis yang ngeritik mahasiswa kutu buku. Karena buku bukan wilayahnya, terus dia ngeritik ya gak nyambung. Gak ngerti dia dahsyatnya, enaknya baca buku. Gimana kalau baca buku gak paham, terus liar-liar ngantuk dan tidur. Itu nikmat. Gak sembarangan orang ngalami gitu. Nah, maka bagi mereka wacana kutu buku itu wacana abnormal. Tapi kalau aktivis ngomong tentang aktivisme, itu wacana normal. Dia ngerti isinya, ngerti dialektikanya. Makanya jangan percaya sama komentator sepak bola. Dia enggak pernah sih terlibat, nontonnya cuma dari luar. Wah, salah umpan. Dia sendiri main bal-balan mesti ra iso ngumpan. Tapi tiap hari ngeritiki pemain sepak bola. Wah, kerjasamanya kurang baik pemain kita. Ya, ngomong dok, dianggap gampang apa? Itu kan ada pemain saya ceritanya siapa? Pelatih dulu Rahmat Darmawan itu. Jadi ada pemain itu dari Madura. Jadi diteriaki kalau sudah babak kedua, dia semua petunjuknya pelatih dicuekin dia. Pokoknya lari sendiri, gerak sendiri, sampai dimarahi sama Rahmat Darmawan. Kamu itu gimana? Saya teriak-teriak sampai serak. Tiap babak kedua kok kamu mesti cuek. Ini katanya pemain yang orang Madura. Saya kalau capek itu budek, Pak. Jadi sampean teriak kayak apa juga enggak dengar saya, Pak. Jadi kalau lagi capek dia enggak dengar apa-apa sudah, Pak. Pelatihnya sampai stres ya, dia enggak dengar. Jadi tiap babak kedua sudah kecapean enggak bisa dikasih petunjuk sudah. Oh, itu kan dialektis, dia terlibat di dalam, ngerti wacananya. Enggak cuma komentator yang di luar. Ternyata problem kita masih belum berubah, yaitu stamina. Iya, dia duduk sambil ngopi ngomentari stamina. Yang lari-lari di lapangan ya mesti baik, staminanya habis. Nah, itu komentator itu wacana-wacana abnormal, dia enggak terlibat. Oke, itu dari epistemologi ke hermeneutik. Ada pergeseran cara berpikir di era posmo. Nah, dengan gayanya tadi, terus ada yang ngeritik, wah kalau gitu Rorty itu relativis ya. Katanya Rorty, ya enggak apa-apa kamu nuduh aku relativis. Tapi relativis itu ada dua jenis. Ada relativisme yang merusak, ada yang tidak. Nah, kan gitu. Ada Pernicius dan Innocuous. Jadi selalu nanti dia jawab, oh enggak, relativis itu ada dua. Nanti dia juga dikritik, wah kamu etnosentris ya. Oh enggak, etnosentris itu ada dua. Ada etnosentris yang baik dan etnosentris yang enggak baik, yang merusak dan tidak merusak. Nah, itu bisa kamu jadikan trik. Kalau dikritik orang apa saja, jawaban dua. Kamu pemarah ya. Ya, tapi pemarah itu ada dua. Ada pemarah yang baik, ada pemarah yang enggak baik. Nah, no, yo, argumennya digoleknya belakangan gitu. Kamu kok mahasiswa malas sekali. Enggak apa-apa. Malas itu ada dua, Pak. Ada malas yang konstruktif, ada malas yang oke. Itu triknya Rorty. Katanya Rorty, relativisme yang merusak itu orang yang ya kayak tadi, percaya pada banyak kebenaran tapi terus jatuh pada nihilis. Oh, berarti terus gak ada yang benar. Semuanya serba relatif, semuanya terba tergantung. Kalau kayak gini itu merusak relativismenya. Kenapa? Secara logis ada kontradiksi internal. Dan yang kedua, gak mungkin orang nihilis itu. Gak mungkin bisa. Orang selalu ada menyudut tertentu, dia pasti punya persepsi tertentu. Dia enggak ngaku aja. Tanya dirimu sendirilah. Orang yang bilang misalnya ini, saya enggak NU, enggak Muhammadiyah, Pak. Saya pinginnya netral. Yo bisa sih, cuma kalau mau jujur sebenarnya dia sudah memihak kok satu di antara dua, ya entah pihak yang mana. Tapi pasti sudah ada yang dia pihaki. Saya enggak KIH, enggak KMP, Pak. Enggak percaya. Coba dibongkar isi pikiranmu mesti, oh, ya kayak gitu ya mesti pro Jokowi itu namanya. Oh, kalau kayak gitu ya pro, pasti ada. Enggak bisa orang nihilis. Orang pasti punya posisi. Bahkan tidak punya posisi itu namanya posisi juga. Ya kan? Non-blok itu kan blok baru. Saya enggak NU, enggak Muhammadiyah. Saya bikin organisasi baru, sama, bikin kubu baru namanya. Jadi enggak ada nihilisme. Kalau orang benar-benar nihilis itu merusak dirinya sendiri. Karena secara logis enggak mungkin, secara praksis juga enggak mungkin. Teh ini manis atau enggak manis kan gitu. Kalau saya abstain Pak, enggak bisa. Pasti ya abstain mulutmu, tapi kan kamu sendiri sudah ngerasa dia manis apa enggak itu. Kamu yang nyerap. Jadi itu relativisme yang merusak. Kalau di roti enggak, saya enggak kayak gini. Relativisme itu adalah relativisme yang enggak merusak. Relativisme yang enggak merusak itu, aku yakin yang tak anggap benar hari ini itu benar. Tapi kebenaran yang tak yakini benar ini, kalau besok ada fakta baru, ada data baru, ada kebenaran baru yang lebih benar, aku enggak akan ragu-ragu ngambil yang baru. Jadi kebenarannya selalu digantung. Digantung dalam arti menurutku ini benar sekarang, saat ini, sejauh yang aku tahu. Nah, selama ini kan sebenarnya ini sering kamu pakai kayak gini ini. Sejauh yang saya tahu kan gitu. Itu sebenarnya relatif kan, sejauh yang saya tahu itu. Tapi konstruktif. Karena berarti kamu masih ingin tahu lebih jauh lagi. Kamu masih ngasih tanda kutip terhadap kebenaran yang kamu yakini benar sekarang. Bukan nihilis. Kalau nihilis, wis kabeh benar, setiap kebenaran tergantung, selesai. Enggak bisa orang nihilis. Enggak bisa selalu tergantung. Pasti orang memihak secara pragmatis, secara praksis. Selalu ambil kubu, selalu ambil posisi. Okay. Etnosentris juga begitu. Jadi Rorty yo, relativis itu kan pendirian pribadi. Kalau etnosentris secara budaya, berarti orang kan boleh merasa benar masing-masing. Jawa bagus ya menurut orang Jawa, Padang bagus ya menurut orang Padang, Irian Jaya bagus ya menurut orang Irian. Itu kan etnosentris. Kalau gitu etnosentris dong. Tapi katanya Rorty, ya enggak. Etnosentris itu ada dua. Ada etnosentris yang merusak, ada etnosentris yang tidak merusak. Apa sih etnosentris yang merusak itu? Etnosentris yang merusak itu tadi, arogansi, keangkuhan budaya, merasa diri unggul, merasa diri tinggi. Ini etnosentris. Orang Jawa itu memang top. Nah, etnosentris itu. Jadi tidak ada yang bisa ngalahin Jawa. Tidak ada yang bisa ngalahin Aceh. Tidak ada yang bisa ngalahin Padang. Indonesia itu pusatnya dunia. Negara lain tidak ada apa-apanya. Itu etnosentris. Ini merusak. Ya sama, di mana merusaknya? Ya karena kamu merasa final. Selesai. Kamu menyempitkan wawasanmu hanya sebatas Jawa. Yang Persia merasa, wah Persia itu budaya unggulan. Yang Amerika merasa, lah enggak. Pusatnya peradaban Amerika, enggak ada yang lebih berbudaya dibanding Amerika. Yang Eropa juga begitu, yang India juga begitu. Ini etnosentris. Kalau katanya Rorty, enggak, etnosentris itu wajar. Cuma jangan yang merusak. Yang enggak merusak gimana? Aku yakin budayaku, peradabanku itu baik, bagus. Tapi aku juga terbuka kalau ada budaya lain yang lebih bagus, ya enggak apa-apa, tak ambil aja. Kita bukan orang yang tertutup. Nah, itu etnosentris yang bagus. Jadi ya Islam dulu itu kalau sholat di Arab itu ya pakai jubah, kalau di Indonesia terus pakai sarung. Tapi ada budaya baru dari barat, pakai celana, boleh enggak? Lalu kalau enggak etnosentris yang konstruktif, ya enggak apa-apa pakai celana. Yang penting visinya kena, nutup aurat. Nah, itu budaya yang terbuka. Tapi kalau yang tertutup, enggak bisa. Jubahan, ya enggak jubahan. Atau enggak jubahan, kalau enggak sarungan, ya enggak boleh. Dulu di langgar saya ada itu kiai yang sholat pakai celana, kamu langsung diseret keluar. Harus pakai sarung. Wah, itu sejenis etnosentris. Meskipun mungkin tujuannya baik, celana itu kan kamu pakai macam-macam, pakai nongkrong, pakai ngerokok, pakai jungkir balik di luar, tiba-tiba masuk masjid bikin sholat, jangan-jangan kena kotoran apaan, mungkin karpe gitu. Kalau kayak gini gak apa-apa, tapi kalau ideologinya harus sarung, gak bisa nego sama sekali, nah itu etnosentris. Harus jubah, atau yang pakai jubah derajatnya lebih tinggi daripada yang cuma pakai sarung, karena jubah berarti ikut sunnahnya Nabi luar dan dalam. Oh, itu etnosentris. Ya nanti mungkin sekali-sekali ngaji-ngaji yang kayak gitulah, logika-logika imitasi. Itu kan logika imitatif namanya. Ada kelemahan kelebihannya. Oke, itu kritik terhadap Rorty, para pengkritiknya. Nah, kita masuk ke teori besarnya Rorty. Yang pertama, ironi. Epistemologinya tadi sudah, sekarang kita ke ontologi. Teorinya Rorty tentang ironi. Ironi kalau dalam cermatannya Rorty adalah media yang banyak digunakan oleh para filosof, para penyebar kebenaran, termasuk para nabi. Jadi ironi itu biasanya dipakai untuk menunjukkan kebenaran. Ironi dampaknya secara psikologis lebih dalam. Ya contohnya ironi itu misalnya melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan. Kayak kamu ke orang lain biasanya melebih-lebihkan, kalau ke dirinya sendiri mengecil-ngecilkan. Itu sejenis ironi. Ah, saya ini apa sih Pak, wong orang kecil, tinggalnya juga di daerah terpencil tanah. Saya enggak punya rumah, punyanya cuma gubuk kayak gini Pak, cuma 3 lantai terus. Nah, ngono. Nah, itu kan understatement, tapi itu seolah-olah merendah, tapi sebenarnya pengen menunjukkan bahwa aku itu besar loh Pak, punya rumah aja tingkat 3. Atau melebih-lebihkan. Wah, kalau Bapak sih enak, sudah mapan, sudah anak istri sudah tercukupi semua, sudah wadalah. Ah, kalau kamu enak, masih muda, masih gairah, masih semangat, masih itu. Ini exaggeration, melebih-lebihkan. Dengan kayak gini kan kamu lebih masuk. Daripada kamu tak ceramai, kamu yang muda mbok yang semangat, kamu yang muda, nah, itu kan kurang anu. Tapi kalau tak lebih-lebihkan, wah, aku iri sama kamu. Masih muda, energinya masih semangat, jam segini masih bisa melek, wong aku sudah ngantuk kayak gini. Itu sebenarnya kan ironi namanya. Atau diulang-ulang, yo kiai lah biasa ngomong diulang-ulang terus, bener kan? Betul apa kayak gitu kan, itu repetisi namanya. Atau sebaliknya, ah orang jelek kayak saya itu kadang-kadang pengen ngomong aku itu cakep loh, atau saya itu ngerti apa sih Pak wong anu. Itu sebenarnya kadang-kadang dia pengen efek yang sebaliknya, pengen orang terus balesnya sebaliknya, ah enggak kamu itu sudah bagus kok, kadang-kadang gitu. Nah, itu ironi. Hati-hati dengan gaya bahasa ironi. Kamu harus cepat tanggap, jangan kebalik. Kalau ada orang ngomong, wah saya itu apa sih Pak? Iya kamu itu apa sih? Lunda, kebalik itu. Ya menanggapinya ya jangan gitu. Ya, dia maunya kebalikannya. Kamu harus, oh enggak. Kalau kamu kok nada dasarnya gitu, kok ngelucur gitu ya, udah nesu mesti. Ini loh Pak gubuk saya, iya ya jelek sekali kayak gubuk rumahmu itu. Wah itu ya, tawuran akhirnya. Oke, ini namanya gaya ironi. Nah, bagi Rorty ironi itu bagus loh. Cuma gak kayak Socrates. Kalau Socrates kan untuk menunjukkan kebenaran, tapi kalau Rorty justru gak itu. Ironi itu manfaat paling besar adalah untuk mempertanyakan kebenaran. Begitu orang ngomong, ah gubuk saya ini lho Pak, masa wong jelek gitu lho Pak. Itu kan, kamu kan otomatis mikir, apa itu gubuk beneran sih, wong bagus kayak gitu lho. Itu mempertanyakan kebenaran. Ngaji filsafat ini gak penting kok, kamu gak perlu terlalu serius lah. Kan terus bikin kamu mikir, apa iya ya ngaji ini gak penting ya. Nah itu kan terus kamu mikir. Jadi, ironi bukan untuk menemukan kebenaran, tapi untuk mempertanyakan yang sudah benar. Nah, Cuma nanti di Rortri, karena definisi ironi ini mempertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Ya karena kebenaran itu selalu berubah dan dinamis. Maka Rortri punya istilah manusia ironis. Manusia ironis adalah manusia yang mengironi dirinya sendiri. Kalau tadi kan basa-basi ke orang lain, manusia ironi itu manusia yang selalu tanya terhadap dirinya. Manusia yang sadar bahwa hidupku ini kontingen. Maka aku melakukan ironi ke diriku sendiri. Apa kayak gini ini sudah bagus sih? Apa yang kayak gitu itu sudah bagus sih? Apa sudah pas aku gini ini? Itu manusia ironi. Oke. Jadi dasarnya ironi kontingensi. Nanti ironi dibahas lagi. Apa sih kontingensi itu? Sejak tadi ngomong kontingensi. Kontingensi itu kesementaraan. Makanya kalau ada porseni apa olimpiade kan selalu kontingen dari Indonesia, kontingen dari Jawa Barat. Kenapa disebut kontingen? Karena sementara ngumpulnya. Kalau acaranya selesai ya bubar. Kamu boleh ini kontingen ngaji filsafat, ya enggak apa-apa. Wong ya sementara, habis ngaji ya bubar. Itu kontingensi. Hidup juga kayak gini. Kenapa hidup itu kontingensi? Karena hidup kita juga sementara. Bahkan di segala aspeknya, baik khusus maupun umum. Yang umum ya hidup kita secara keseluruhan kan juga sementara. Yang khusus, yang kecil-kecil kan juga sementara. Dulu enggak punya rambut, terus rambutnya tumbuh. Rambutmu tumbuh umur berapa? Kira-kira balik itu umur berapa sekarang? Itu kan kontingen. Dulu gak punya kumis, sekarang punya kumis. Terus dicukur lagi, terus tumbuh lagi, dicukur lagi. Itu namanya kumis kontingen. Jenggot juga gitu, jenggot tumbuh. Itu jenggot kontingen. Itu tadi sementara, jenggot sementara. Nah, kontingensi ini yang gak pernah dipikir oleh epistemologi. Epistemologi selalu mikirnya eksak, 1 tambah 1, 2. Dianggapnya hidup ini gak berubah-ubah, selalu begini, selalu begitu. Nah itu katanya Rortri, titik lemahnya epistemologi adalah tidak membahas kontingensi. Beda sama hermeneutik. Nah nanti menurut Rorty yang jelas kontingen ada tiga. Yang pertama bahasa, yang kedua diri manusia sendiri, dan yang ketiga masyarakat. Khususnya masyarakat yang terbuka, masyarakat yang liberal. Itu pasti kontingen. Pasti tidak berubah-ubah. Pasti berubah-ubah terus. Bahasa itu kontingennya di mana sih? Bahasa adalah permainan, language game. Bahasa itu bukan gajah adalah binatang berkaki empat yang punya belalai yang enggak. Gajah itu bisa macam-macam definisinya sesuai penggunaannya. Ya kan? Gajah oling, mesti bayanganmu ya truk kan. Kalau saya ngomong, kalau di Jawa Timur itu kalau ada orang gemuknya luar biasa, terus disebut gajah abuh. Jadi kalau temennya gemuk, wah kamu sekarang gemuk sekali kayak gajah abuh. Nah itu gajah itu kan, jadi meskipun gak ada belalainya disebut gajah. Oh itu kan language game. Kuliah kalau di kampus kan ya masuk kelas, tapi kalau di masjid kan enggak. Kuliah subuh, nah, itu kan enggak pakai dosen juga enggak apa-apa. Adanya kiai sama jamaah subuh. Kalau di masjid ngantuk enggak apa-apa, kalau di kampus ngantuk, wah enggak apa-apa dosen tertentu. Saya dulu zaman S1 kalau ngantuk ada dosen yang, ngantuk, keluar, wudu dulu. Wah, disuruh wudu. Begitu masuk lagi habis wudu, berdoa dulu. Waduh, sebelum belajar. Tapi unik dosen-dosen dulu itu kan khas. Ada yang masuk kelas bawa buku catatan terus dikte. cek ndete terus. Oh, itu padahal dan enggak lihat ke sana sama sekali. Jadi itu teman-teman podo giliran ada yang masuk, ada yang keluar, cuek aja pokoknya ndete terus. Itu dahsyatnya kuliah zaman dulu. Enggak kayak sekarang. Oke. Dan kenapa sih dia game? Ya karena lahirnya di tengah masyarakat. Penggunaannya macam-macam. Kadang-kadang kata-katanya sama, konotasinya beragam. Di Jawa Timur itu misuh itu menjadi modus keakraban. Enggak cuma modus kebencian, enggak cuma modus kekesalan. Kamu kemarin saya ketemu teman dari Surabaya itu baru nyampe sini. Ha, wis urip ae cuk mesti ngono. Kan yang enggak anu mesti kaget. Wah, misuh. Enggak apa-apa. Ternyata pisuan itu simbol keakraban, bukan simbol kemarahan, bukan simbol kekesalan. Itu language game. Maka bahasa kontingen, dia dibentuk oleh masyarakat, ditanamkan di kepala kita, dan dunia ini kita pahami sesuai dengan bahasa yang ditanamkan di kepala kita itu. Jadi caramu melihat realitas itu berdasarkan kategori-kategori bahasa dan konotasinya yang ditanamkan oleh masyarakat sekelilingmu. Misalnya kiai misalnya. Omong kalau di Jawa Timur kiai enggak boleh kayak gini ngaji, enggak pakai kopiah, enggak pakai serban. Wah, kurang afdol. Afdolnya kiai ngaji ya pakai kopiah, pakai serban, pakai itu. Kenapa kok saya enggak pakai? Ya karena saya ngerti lah, audiennya cuma kamu aja kok. Nanti kamu kalau aku pakai serban kesini malah sungkan ngaji. Ben ngene wae kaya ngobrol. Nanti tiba-tiba aku masuk kesini minggu depan pakai serban, pakai jubah. Assalamualaikum. Wah, kamu mesti. Kamu mengkeret mesti ora sido ngaji kamu. Langsung keluar dalil yang pertama. Oke. Dan ini ndak statis. Berubah-ubah terus. Dulu language game-mu dari pesantren masih cupu, masih wawasannya sempit, masih sok kaget-kaget lihat kota. Lalu sekarang sudah ngalah-ngalah itu. Kagetnya kalau kamu pulang kampung malahan kan, wah ternyata kampungku masih desa. Kenapa? Ada modus bahasa yang berubah dengan segala konotasinya. Dulu bagi kamu anak soleh itu ya anak yang rajin ke masjid, gak pernah keluyuran, gak pernah itu. Sekarang sudah beda lagi kan. Soleh itu ya ke masjid sih, tapi juga jalan-jalan, tapi juga ngerti mall, tapi juga nah, itu wawasannya luas, itu soleh. Itu kan ada beda modus bahasa, ada beda konotasi. Yang menanamkan siapa? Masyarakat sekelilingmu. Dulu lihat perempuan pakai rok mini, kamu astagfirullah, astagfirullah, kan gitu. Ya kan? Sekarang, iya, subhanallah, alhamdulillah. Kalau lebih terbuka lagi, Allahu Akbar. Ya. Lah kok Allahu Akbar, Pak? Karena biasanya kalau habis Allahu Akbar itu kan langsung serbu gitu. Oke. Okay. Nah, biasanya kan ngono sekarang habis Allahu Akbar itu serbu. Jadi ekspresi paling dahsyat hari ini setelah subhanallah, Allahu Akbar, serbu. Oke. Okay. Terus kontingensi yang kedua, kontingensi diri. Jadi manusia itu tidak pasti. Kamu bukan master terhadap dirimu, kamu dideterminasi oleh lingkungan sekelilingmu. Kemarin ada Freud, ada psikoanalisis. Jadi makanya jangan sombong. Tidak cuma perannya Allah, kamu besar, kamu bagus, kamu baik, kamu pinter. Tapi masyarakat juga berperan. Lingkunganmu juga berperan. Dan kamu berubah terus. Harusnya kalau kamu sendiri besar kan membesarkan dirimu sendiri dan pancet besar terus. Wong kita kan dinamis, berubah-ubah. Maka kontingen. Dan kalau di Freud kemarin kan jelas kita punya id, punya ego, punya super ego. Dan itu yang membentuk diri kita, kontingensi. Jadi tapi isi pikiran kita yang diwakili bahasa ternyata sifatnya sementara, diri kita juga ternyata sifatnya sementara, serba sementara. Dan pada akhirnya masyarakat kita juga masyarakat yang sementara. Tidak ada masyarakat yang statis. Masyarakat selalu dinamis, kontingen. Apalagi kalau bahasanya Rortri, komunitas liberal, masyarakat yang bebas, yang terbuka, itu perubahannya pasti lebih cepat. Mungkin kamu yang kuliah di Jogja 3 tahun terus pulang kampung, mungkin kamu kaget, loh kok sudah banyak perubahan. Kecuali yang sangat desa lah ya. Kalau sangat desa biasanya perubahannya agak lambat, tapi pasti ada perubahan. Mungkin cara berpikirnya, mungkin cara menanggapi persoalan, dan macam-macamnya. Jadi pikiran kita liberal, pikiran kita sementara, diri kita sementara, masyarakat kita sementara, semuanya dinamis. Oleh karena itu, jangan mematok kebenaran, jangan mematen pemahaman sebagai pasti sesuai untuk kapanpun dan dimanapun. Dan kunci hidup kita ada di sini, final vocabularies. Final vocabularies itu keyakinan-keyakinan puncak kita, kata-kata final. Boleh, pasti orang tidak bisa lepas dari final vocabulary. Tapi bedanya orang dulu sama sekarang, orang dulu gak sadar bahwa final vocabulary itu sementara sifatnya. Orang sekarang harusnya lebih sadar. Final vocabulary itu teori, konsep, pernyataan, prinsip hidup, filosofi hidup, itu final vocabulary. Setiap orang pasti punya. Kalau ada orang ngomong setiap orang filosof, kalau di bahasanya Rortri, setiap orang pasti punya final vocabularies. Kamu punya seperangkat teori, seperangkat prinsip yang kamu anggap pasti benar ini, gak mungkin salah. Itu final vocabulary. Kalau zaman dulu, final vocabulary ini didukung oleh fondasi-fondasi metafisik, konsep-konsep besar, sehingga dianggap pasti benar. Kalau orang kontemporer, modern, katanya Rortio, harusnya sadar bahwa final vocabulary pun dia berubah-ubah. Maka orang harus menerima perubahan. Orang yang mau menerima perubahan, dialah manusia ironis. Yang tidak mau, dia manusia metafisik. Nah, sekarang tinggal kamu jenis manusia yang ironis apa manusia yang metafisik. Itu pilihan dari Rortri. Cirinya manusia ironi, tak bacakan aja. Orang yang menyadari bahwa pandangan dunia, kepercayaan-kepercayaan, dan keyakinan-keyakinannya yang paling mendalam pun sebenarnya bersifat kebetulan sementara. Kenapa kebetulan? Ya, kebetulan momen itu yang kamu hadapi, masyarakat itu yang kamu hidup di dalamnya, cara berpikir itu yang ditanamkan di kepalamu. Maka namanya kebetulan, bukan kebenaran. Ya kan? Kok coba kamu dulu anaknya SBY, dikuliahkan di Australia, kamu tidak mungkin leleran ngaji filsafat di sini. Maka kebenaran dirimu adalah kebenaran yang sifatnya kebetulan. Itulah kontingensi. Itulah. Jadi manusia ironi bukan gak boleh kayak gini, tapi dia harus sadar tentang kebetulan dirinya, bukan kebenaran dirinya. Oke, agak panjang kalau dari Rortri kan. Jadi sadarilah kebetulan dirimu, bukan kebenaran dirimu. Kenapa? Ya semuanya kan kebetulan. Skenario besar ya, karena kita punya Allah, terus kita anggap ini skenario besar dari Allah. Yang kedua, manusia ironi berani menerima kenyataan bahwa kepercayaan dan keinginannya yang paling sentral itu tidak pasti. Apapun dirimu, cita-citamu, pikiranmu, gagasanmu, idemu itu semuanya tidak pasti. Terus, kamu punya final vocabulary, tapi final vocabulary itu bisa berubah dan orang lain juga punya. Kamu punya prinsip kebenaran, tapi sadarilah orang lain juga punya prinsip yang mungkin beda sama kamu, dan bahkan kamu juga mungkin prinsip kebenaranmu beda juga seiring perkembangan ruang dan waktu. Ini harus disadari. Oke. Kalau gitu, apa orang itu harus tidak tegas, Pak? Orang itu harus tidak serius, Pak? Toh besok berubah, tidak. Seriuslah dalam kebenaran hari ini, saat ini yang kamu yakini, sambil tetap waspada, jangan-jangan ada wawasan baru yang bikin kamu sadar bahwa kebenaran yang kamu yakini benar itu ternyata tidak pas. Tetap harus serius. Jadi mahasiswa, mahasiswa yang serius, NU yang serius, Muhammadiyah yang serius, jangan gak serius, tapi tetap terbuka. Itulah manusia ironi. Dan Rorty menyebut manusia ironi itu bukan he, tapi she karakternya. Jadi she itu karena dia analoginya ke perempuan, karena bagi Rorty perempuan biasanya lebih mudah adaptasi, lebih mudah, lebih lentur daripada laki-laki. Karena perempuan itu kan cenderung reseptif, kalau laki-laki cenderung agresif. Agresif itu gampang nabrak, tapi kalau reseptif itu mudah menerima apa saja yang masuk. Ya kan, itu kan reseptif. Jadi menerima, selalu menyerap, reseptif. Makanya ada namanya hermeneutika resepsi. Berarti apa? Hermeneutika resepsi itu berarti kebenaran jangan dicari di luar, tapi serap ke dalam dirimu, olah versimu. Itu kebenaran reseptif. Itu yang kalau di Indonesia, terus kalau kamu kawin ada resepsi. Itu kan artinya juga menyerap, menyerap uangnya yang diundang. Ya makanya kan disebut resepsi itu kan. Jadi undangannya suruh ngasih duit. Makanya besok kalau kamu kawin jangan pakai istilah resepsi deh, apa walimah juga enggak apa-apa, jangan. Resepsi pernikahan ya. Karena resepsi itu resep, menyerap. Jadi ya kalau ingin dapat banyak sih enggak apa-apa pakai resepsi. Nah, lawannya manusia ironi itu manusia metafisik. Jadi manusia metafisik itu biasanya yang ditanyakan apa hakikatnya, apa kebenaran itu, mana eksistensi, mana esensi, apa hubungannya etika sama iman, apa, pokoknya sing objektif dan besar-besar. Itu manusia metafisik. Agama, pokoknya wacana-wacana besar universal yang tidak tegas jawabannya, tidak jelas praksisnya, itu disebut manusia metafisik. Ya jawabannya ya tidak jelas, maka jangan terjebak dengan metafisika. Kan banyak kan di antara kita yang sering kalau ngomong pakai wacana-wacana besar, wacana-wacana universal. Kalau katanya Rorty, ya bagus sih didengarkan, tapi enggak ada gunanya. Praksisnya enggak jelas. Jadi anak soleh, kita harus bertakwa pada Allah. Kita kadang-kadang, lah terus harus ngapain? Kita kan sering berhenti di wacana-wacana besar. Itu kalau kita sibuk tiap hari dengan ini, akhirnya kita diem, enggak gerak. Maka katanya Rorty, kita harus ironik, tidak metafisik. Hidup di dunia nyata secara pragmatis. Itu bedanya ini. Kalau manusia metafisik itu fokusnya mencari kebenaran. Kalau manusia ironis enggak. Bukan urusan kebenaran, tapi urusan pragmatis. Menghindari kekeliruan, melawan kekejaman. Karena bagi Rorty, satu-satunya kejahatan yang tidak bisa dicari tandingannya itu kekejaman. Orang boleh ngapain aja asal jangan kejam. Wow, itu kan agak panjang itu persoalannya. Pak, tawuran boleh gak pak? Boleh kamu tawuran, pukul-pukulan, tapi jangan kejam ya. Dan solusi etis kalau di luar itu sebenarnya satu, moralitas akan beres kalau orang tidak kejam. Itu aja. Berarti kalau ada orang minta-minta gak saya kasih, boleh ya pak? Boleh, tapi itu kejam loh. Berarti saya boleh mukuli saudara saya pak? Boleh, tapi itu kejam. Berarti jadi kata Rolti, keywordnya moralitas itu satu, cruelty, kekejaman. Satu-satunya larangan yang tidak boleh itu kejam. Maka katanya Rolti, tidak, manusia ironis biasanya menghindari kekejaman. Caranya dua, kalau manusia metafisik pakai logika, manusia ironis pakai dialektika. Yang pikirannya melangit hanya pakai logika, ya hasilnya metafisik. Maka logika jangan dihentikan di logika, dia harus dialektis dengan kenyataan sehari-hari. Dia harus pragmatis. Modelnya ngeritik, gayanya metafisik, itu gaya orang membandingkan gambar dengan aslinya. Kalau gayanya manusia ironis, membandingkan gambar dengan gambar yang lain. Maksudnya apa? Biasanya orang metafisik itu pingin cari kebenaran yang sejati, pingin cari hakikat keadilan, pengen cari seolah-olah ada yang kayak gitu, yang asli. Tapi kalau manusia ironis, oh adil menurut orang ini gini, adil menurut orang ini gini, adil menurut orang ini. Nah itu manusia ironis. Terus bahasa, kalau manusia metafisik sifatnya realis. Gajah ya binatang berkaki empat, punya belalai. Kalau itu manusia metafisik, kalau manusia ironis, nominalis. Gajah itu ya definisinya sesuai tujuan orang yang mendefinisikan gajah. Konotasi orang yang mendefinisikan gajah itu nominalis. Ngaji kok filsafat, itu kan secara realis mungkin tidak nyambung, tapi secara nominalis sangat nyambung. Itu nominalis. Kemudian etik, kalau manusia metafisik, etikanya berdasarkan prinsip-prinsip universal. Kalau manusia ironis, solidaritas, prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Itu bedanya. Oke. Dari situlah nanti Rorty menggagas ide namanya romantik liberalisme. Liberalisme yang romantis, liberal tapi romantis. Susah itu kombinasinya. Perlu dicatat, Rorty tidak setuju dengan ideologi yang namanya liberalisme murni. Dia setuju demokratik liberalisme, tapi liberalisme saja, isme yang beku dengan jargonnya kebebasan manusia, itu dia tidak setuju. Kenapa? Karena begitu dia digagas bahwa hakikat manusia adalah kebebasannya, terus rumusan sosial, politik, individu, psikologi dirumuskan dengan dasar ini fondasionalis. Manusia itu bebas, tapi kebebasan sendiri bukan fondasi. Karena ekspresi dari kebebasan itu hakikatnya bukan sakarepmu dhewe, tapi mana yang disepakati oleh masyarakatmu. Makanya dia lebih setuju secara politik terhadap demokrasi liberal. Jadi liberal sih bebas, tapi sifatnya demokratis. Kalau demokratis kan berdasarkan kesepakatan, kemufakatan, suara terbanyak. Jadi secara sosial dia tidak setuju negara liberal, tapi setuju negara yang demokrat liberal. Saya tidak tahu demokrat di Indonesia itu demokrat liberal atau demokrat. Kalau di Indonesia itu namanya beda-beda, tapi isinya podo. Cariin apa bedanya demokrat karo Golkar karo PDI karo kayak-kayaknya beda, tapi jan-jane podo. itu Indonesia. Ya, adik ART-nya sama. Prinsip visi tersembunyinya sama. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya dan sangat ekonomis. Romantic liberalism itu adalah satu masyarakat yang manusia-manusianya adalah manusia ironi secara individual dan secara sosial adalah masyarakat yang solider, bukan masyarakat yang soliter. Kalau soliter itu penyendiri, kalau solider itu komunal. Jadi kamu harus jadi sosok yang ironis dan masyarakatmu harus masyarakat yang berstruktur solidaritas. Itulah ideal yang diimpikan oleh Lord Tree. Masyarakat yang solidar itu apa sih? Masyarakat yang bisa membedakan antara yang publik dengan yang privat. Masyarakat yang ngerti ranah, tidak dicampur. Ini urusanku, ini urusan bersama. Cirinya itu. Ranah privat itu misalnya baca buku agar wawasanku luas dan aku jadi tidak sadis, tidak kejam. Itu privat. Tapi aku ingin baca buku, wawasanku luas biar nanti jadi orang yang bebas, yang otonom, yang bermanfaat buat masyarakat, yaitu ranah publik. Dan hidupmu harus pintar membaca beda ini, mana ranah privat, mana ranah publik, mana pengembangan diri, mana pengabdian diri. Harus jalan bareng-bareng. Jangan ditunggu, Pak, sekarang saya mahasiswa, Pak, fokusnya pengembangan saja. Enggak. Meskipun kamu mahasiswa, kan kamu sudah isi sesuatu. Ya, isimu kembangkan demi solidaritas bersama untuk kepentingan sosial. Harus ada sisi pengabdiannya. Dan dua hal itu enggak terpisah. Tridharmanya perguruan tinggi itu bagi saya, yang pertama, yang pendidikan itu maksudnya apa? Wawasanmu harus luas, termasuk penelitian, dan yang terakhir pengabdian. Penelitian ini kan dalam rangka pengembangan, pengembangan diri maupun pengembangan keilmuan, dan yang ketiga pengabdian. Enggak ada pengabdian, enggak ada gunanya ilmumu, enggak pragmatis. Lah, ilmu saya filsafat, Pak, gunanya apa? Ya, banyak, justru filsafat itu bisa macam-macam. Apalagi yang enggak filsafat. Filsafat itu kan ilmu langit. Ya, bawalah yang langit itu ke bumi. Ya kan? Pakai bahasa-bahasa bumi. Yang bikin filsafat mengerikan bagimu kan selama ini karena kamu merasa dia sangat langit. Oh, filsafat itu sangat bumi. Para filosof itu ngomong hidup kita sehari-hari, hidup mereka sehari-hari. Dia enggak merekayasa kenyataan, beda sama biologi, sama fisika. Kalau mau pengembangan kan bikin rekayasa-rekayasa. Kalau filsafat itu enggak. Wis ditonton apa anane terus dijelaske, cuma itu aja. Kalau kamu pening baca pikiran-pikiran mereka, yo nonton dhewe, dijelaskan sendiri. Pakai bahasamu. Pinjem istilah mereka enggak apa-apa. Kan gitu aja. Pak, ideanya Plato, wis gampang. Ya wis gagasan yang anu pakai dirimu sendirilah. Itu yang lebih nyaman. Biar enggak ngeri. Yang kayak gini tadi kan kalau kamu baca buku Rortri kan pening. Kenapa? Karena kamu anggap dia langit. Jauh dari jangkauan, seolah-olah dia mikir tentang dunia yang mana, padahal dunia kita sendiri. Kan sejak awal tak jelasin kan seolah itu kan hidup kita sendiri tiap hari kayak gitu. Hanya kita menangkapnya selama ini agak jauh. Semua filosof sebenarnya ngomong kita, apalagi posmo, dunia kita hari ini yang dilihat. Lebih simpel, karena lebih nyambung sama hidup kita. Karena itu terus, itu kesimpulannya. Ini tak kutip dari Rortri. Apa sih tujuannya Rortri ngomong macam-macam tadi itu? Hakikatnya adalah cobalah kita untuk sampai pada satu titik di mana kita tidak lagi memuja apapun, mendewakan apapun, mensakralkan apapun. Di mana kita tidak memperlakukan apapun sebagai sakral, termasuk pikiran-pikiran kita. Di mana kita memperlakukan segala sesuatu, bahasa kita, kesadaran kita, komunitas kita, sebagai bagian dari waktu dan kebetulan. Kebetulan itu maksudnya bukan gak sengaja loh, tapi dialektika dari faktor-faktor, variabel-variabel yang tidak kita rancang sebelumnya. Jadi semua yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya kebetulan-kebetulan. Gak ada yang serius pingin kamu rancang dan rancanganmu terus jadi kayak gitu, biasanya enggak. Ada banyak variabel kebetulan-kebetulan. Kamu bisa nyampe Jogja, kamu bisa kuliah, kamu bisa ngaji malam ini. Sebentar lagi ada apa kan kamu gak bisa meramal. Yang kamu temui juga kebetulan. Jadi dua hal yang determinan dalam hidup kita, yang pertama waktu dan yang kedua kebetulan. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya biar kamu nemu kebetulan yang baik. Nah itu kuncinya. Caranya gimana biar kita nemu kebetulan yang baik? Jangan mandek. Perluas wawasan terus. Kita harus progresif. Wawasannya tambah, perilaku yang baiknya tambah, kemudian isi kepala, isi hatimu, isi terus, maka dinamikamu dinamika ke arah yang positif. Banyak sampah di kepala kita, banyak sampah di hati kita, bersihkan itu. Jangan ada satupun yang kamu puja-puja, yang kamu sakral-sakralkan. Makanya kata-katanya waktu itu, kenapa sih semuanya kontingen? Jangan sampai kayak katanya Arkun, kita terjebak pada takdisul afkar ad-diniyah, yang kalau dalam agama, yang kita sakralkan sebenarnya pemikiran kita. Agama itu sakral, tapi ternyata yang kita sakralkan bukan agama, tapi pikiran kita tentang agama, pemahaman kita terhadap agama. Sehingga kalau ada orang ngeritik itu, kita anggap dia ngeritik agama, kita anggap karena agama dari Allah, terus kita anggap dia melecehkan Allah. Padahal mungkin enggak. Yang dikritik pikiranmu, gagasanmu. Dan itu yang terjadi hari ini. Maka bersihkan pikiran, nambah wawasan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka kita akan ketemu kebetulan-kebetulan yang benar, kebenaran-kebenaran yang betul. Nah, kebalikannya kan gitu. Itu yang disasar oleh Rortri. Jadi harus pragmatis, harus kontingen, dan kita dengan dasar dua ini, kita akan jadi manusia yang ironi. Oke, Rortri sudah. Ada pertanyaan? Oke. Kalau dari perspektif Rontri, kalau kamu yakin dakwah itu benar, ya dakwah. Orang Kristen juga merasa harus dakwah, ya silakan dakwah aja. Kan simple kayak gitu. Lah, tapi kan kebenaran itu masing-masing. Iya, kebenaran itu masing-masing, silakan milih setiap orang meyakini sesuai kedudukannya sendiri-sendiri. Kalau misinya orang Kristen terus dia dakwah, salah itu salah. Ya enggak apa-apa, yakini aja salah. Kan gitu. Dakwah itu hak mereka, tapi menerima atau menolak dakwah adalah hak kita yang didakwahi, kan gitu. Orang Kristen misi itu haknya mereka. Kebenaran yang mereka yakini. Tapi menerima atau menolak misi kan juga hak kita, kebenaran yang kita yakini, kan gitu. Jadi bukan berarti, kalau gitu enggak usah dakwah aja. Loh, kalau kamu yakin dakwah itu benar, dakwahlah. Tapi jangan maksa, kenapa? Karena nolak dan maksa itu haknya mereka. Kalau kamu maksa nanti jadi kayak tadi, kejam. Orang enggak mau masuk Islam ya sudah. Orang enggak mau masuk kelompokmu ya enggak apa-apa. Kan kamu sudah ngasih tahu yang benar yang ini. Enggak apa-apa. Jadi dakwah sebagai kebenaran yang kamu yakini. Lo kalau ada terus didakwai terus ikut, ya enggak apa-apa. Kalau dia nerima ya berarti pilihannya dia. Dan orang enggak boleh maksa-maksa, enggak boleh apalagi dengan kejam melakukan kekerasan pada orang untuk biar orang ikut dakwahnya. Itu yang enggak boleh. Oke. Gitu ya, Mas. Dai sampean. Dan katanya Rorty, yang operatif di masyarakat, yang konotasi. Sama-sama istilah gajah, sama-sama istilah sapi. Sapi aja bukan gajah, biar lebih jelas contohnya. Sapi di kepalamu yang Muslim dengan sapi di kepala mereka yang Hindu kan beda rasanya. Kambing di kepalanya orang yang kolesterol tinggi, darah tinggi yang sudah terancam stroke dengan kambing di kepalamu yang masih seger kan beda. Bagimu kambing makanan enak, ini nyate sip. Tapi bagi yang darah tinggi, kolesterol tinggi yang terancam stroke, begitu kambing, ini musuh besar ini. Kan gitu. Sama istilahnya, tapi yang operatif di masyarakat itu konotasi. Laptop ini, laptop model baru nih, mereknya Dell misalnya. Tulisannya Dell memang. Ya kan? Tapi kamu yang ahli IT, apa gitu model baru, Pak? Itu sudah deso, Pak. Le konotasinya beda. Hasil resepsiku terhadap laptop dengan resepsimu ternyata beda. Itu jadi lo memang ada konotasi, ada denotasi. Konotasi itu ya kalau bahasa manteknya itu kias dari denotasi. Tapi katanya Rorty, yang operatif di masyarakat itu makna konotasinya. Dalam hal apapun, gudeg bagi orang Jogja dengan bagi orang Jawa Timur beda loh anunya, tanggapannya. Kenapa yo? Karena yang di masyarakat konotasinya. Tidak sekedar kalau makna denotasikan gudeg adalah sayur yang terbuat dari apa, bikin apa, itu denotasi. Tapi yang beredar di masyarakat itu enggak itunya, tapi kesan pemahaman apa operasi konseptual mereka tentang makhluk yang namanya gudeg. Itu yang dimaksud oleh Rorty. Ada lagi? Ya, Rorty tidak pernah mengarah-arahkan pikiran ini ke wilayah ketuhanan. Cuma ya bisalah kita tarik-tarik ke sana. Karena mungkin Rotary agak jauh dari agama, sementara kita tiap hari bergumul dengan agama. Tapi modus berpikir orang biasanya ya mirip-mirip aja. Berhadapan dengan agama itu kan sebenarnya berhadapan dengan otoritas yang kita posisikan lebih di atas kita. Dan itu aja. Dan tidak ada dari sisi ini, mungkin orang yang beragama pun ada ke otoritas yang dia letakkan lebih dari dia. Maka bisa aja ini kita tarik-tarik ke agama. Misalnya kita ngomong, itu kan memang tak terjemahkan sebagai sesuatu yang kudus, maksudnya sesuatu yang sakral. Kita posisikan kayak agama, kayak Tuhan. Orang yang paling sekuler, orang yang paling ateis pun kan ada yang dia sakralkan. Bahkan kita yang punya Tuhan pun kadang-kadang kan mensakralkan yang selain Tuhan. Ada yang mensakralkan uang, ada yang mensakralkan jabatan, ada yang mensakralkan mobil, ada yang mensakralkan. Nah, itu kan namanya ada yang dia sakralkan. Dari sisi ini orang ateis pun juga punya yang kayak gitu. Itu kan sehingga di Islam itu sangat diwanti-wanti, hati-hati lo, jangan menduakan Allah, karena manusia punya kecenderungan mensakralkan sesuatu. Nah, oleh Rotary, ayo kita belajar yang dalam, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya wawasan kita, sampai pada titik tidak ada lagi yang kita tinggi-tinggikan, yang kita puja-puja, kita anggap pasti sebagai kebenaran yang tidak berubah. Karena semakin orang luas wawasannya kan, semakin dia tidak gampang terjebak oleh sakralitas. Semakin kamu ngerti, oh ini sementara, oh ini tidak pasti, oh itu ternyata rahasianya gini, itu kan kamu semakin gak mensakralkan. Tapi semakin kamu gak paham, semakin kamu gak ngerti, kan semakin mensakralkan. Punya laptop aja, kalau kamu gak ngerti laptop, kan sangat kamu sakralkan. Temennya makin, jangan dipegang-pegang, nanti kalau error gimana, mau ini, kan gitu. Dia sangat sakral, nutup aja hati-hati pelan. Tapi yang ngerti laptop, ngerti punya wawasan tentang itu, ya santai aja, diotak-atik, diotak, ditutup, biasa aja, bahkan dibongkar-bongkar bisa aja. Tapi yang gak ngerti, dia jadi sakral, disenggol temennya, dipejat-pejat, hati-hati loh, itu mahal lah, kan gitu. Nah, maka Rotary, ayo belajar sedalam-dalamnya sampai gak ada lagi yang bisa kita sakral-sakralkan, karena kita sadar hakikatnya yang sementara. Nah, itu nilai religius dari kutipan Rotary ini, makanya tak ambil di sini. Meskipun dari mulutnya Rotary, tapi kalau di situ terkandung hikmah, kan lumayan kita ambil. Kan saya selalu bilang gitu, kita jelajah kemana-mana, kita ambili satu-satu hikmah dari mulutnya orang-orang besar di dunia ini, termasuk yang dari Amerika. Meskipun mungkin ada yang gak suka Amerika, gak apa-apa. Seperti tak bilang di awal, asal jangan benci Amerika, kan gitu aja. Tidak setuju Amerika, tidak apa-apa. Menolak Amerika, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah benci, yang rusak bukan Amerikanya, tapi dirimu sendiri. Oke, sudah ya, sudah jam 10. Minggu depan kita akan ketemu dengan Derrida. Saya tidak tahu sampai tokoh keberapa Pusmu, yang penting sampai aku bosan Pusmu ya. Ya, ukurannya aku lah. Gelum ra gelum ya ora apa-apa. Kalau kamu bosan kan enak, kamu tinggal tidak usah masuk. Kalau saya bosan ya tak ganti temanya, gitu aja kan. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP. Dari patah ini ya, butuh dipecahin.